bahwa orang-orang yang kafir kepada Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya, dan mereka tidak tunduk kepada syariatnya, mereka telah dihiasi dengan dunia. Mereka telah dihiasi dengan dunia. Boleh kita katakan bahwa penyebab orang tidak beriman yaitu karena tertipu dunia. Penyebab orang kufur terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya adalah karena kufur terhadap dunia. Penyebab juga orang tidak mau menjalankan syariat Allah, karena tertipu dunia maksud saya. Penyebab orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah karena juga tertipu dengan dunia, lebih mementingkan dunia dibandingkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, fazuinat fi a'yunihim wa qulubihim faradu biha wa tma'annu biha fasarat ahwa'uhum wa iradatuhum wa a'maluhum kulluha laha. Lihat, kalau sudah tertipu dengan dunia, apa yang terjadi? Mereka hingga nampak indah pada mata dan hati mereka, dan mereka rela terhadapnya, tenang di sisinya. Itunya di sini kembali kepada dunia. Orang kalau sudah tertipu dengan dunia, maka dia sangat rido terhadap dunia tersebut, tenang di sisi dunia, sehingga seluruh keinginan, kehendak, dan perbuatan mereka adalah untuk mendapatkannya. Nah, ini bahayanya orang yang tertipu dengan dunia. Akhirnya tujuannya adalah cuma dunia. Dan sungguh berbeda, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, orang-orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat, memikirkan bagaimana ia masuk surga, jauh dari api neraka, dengan orang-orang yang tujuannya cuma dunia. Dari tingkah laku beda, dari ucapan pun berbeda, dari tujuan visi-misi hidup sudah beda, dari memecahkan sebuah permasalahan beda, menghadapi permasalahan beda. Ya, saya beri contoh real. Orang mungkin mengira ini adalah sesuatu yang ringan. Duduk-duduk di warung kopi untuk sesuatu tujuan bukan untuk makan dan minum, tapi untuk membuang-buang waktu. Untuk buang-buang waktu, duduk-duduk, ngobrol sana-sini. Maka yang tujuan akhirat tidak akan seperti ini. Tujuan akhirat dia akan sangat-sangat perhatian terhadap waktunya. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'dhuk dhahaba nafsuk. Sesungguhnya kamu itu bagaikan hari-hari. Jika harinya habis, idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'dhuk. Jika harinya habis, matahari tenggelam, berarti umurmu pun akan habis. Begitu selanjutnya. Nah, orang yang tujuannya akhirat, dia senantiasa tidak mau membuang-buang waktu. Karena dia tahu bahwa kehidupan dunia ini modal dia. Modal untuk bisa beramal agar bisa nyaman di akhirat, masuk surga jauh dari api neraka. Adapun tujuan dunia, orang yang tujuannya masih dunia, maka dia tidak memperdulikan apakah membuang waktu, menambah amal, bukan urusan. Nah, ini bedanya sikap orang yang tujuannya dunia, tujuannya akhirat. Lihat, Syekh kan menyebutkan, sehingga seluruh keinginan, kehendak, perbuatannya mereka adalah untuk mendapatkannya, mendapatkan dunia. Mereka mencarinya dan berjuang dalam merengkuhnya. Ya, berjuang dalam merengkuhnya. Makanya terlihat kadang-kadang orang yang sudah kenal sunnah, mengenal sunnah, mengenal arti hakikat hidup. Karena di dalam sunnah kita diajarkan untuk tahu siapa kita, apa tugas kita. Siapa kita yaitu hamba Allah, Tugas kita yaitu beribadah kepada Allah. Apa hakikat dunia? Cuma sebatas sekedar seorang bersinggah, habis itu dia jalan lagi menuju kepada tempat tujuan aslinya. Begitulah orang yang sudah mengenal sunnah. Akhirnya pengaruh positif dari pengenalan terhadap sunnah ini, saya sering mengatakan di kajian-kajian, pengaruh virus sunnah ini dalam tanda kutip, dia akan mulai berubah kehidupannya. Mungkin dari sisi pekerjaan, yang paling mencolok sering dari sisi pekerjaan, dia berani meninggalkan yang hak. Karena tujuannya sudah bukan dunia, tujuannya adalah akhirat. Kemudian dari sisi kebiasaan-kebiasaan dia, kebiasaan yang tidak bermanfaat dia sudah mulai berubah. Bahkan berubahnya 180 derajat. Yang misalkan dia hari Ahad, hari Sabtu Ahad, dia buang-buang waktu, pergi sana, pergi sini, ngobrol sana, ngobrol sini, masuk mall, keluar mall. Akhirnya ketika dia sudah mengenal sunnah, tahu visi misi hidup dia, dia merubah haluannya. Ya, lebih banyak ke majelis-majelis ilmu, lebih suka masjid, lebih suka ngobrolannya adalah tentang akhirat, bagaimana ilmu, bagaimana hadis, bagaimana tafsir, kapan sekarang kajian, sampai mungkin orang-orang yang di samping-sampingnya merasa ini kok orangnya asing sekarang, bukan si fulan yang kita kenal. Ya, sampai seorang istri pernah curhat, seorang suami pernah curhat kepada saya, "Ustaz, bagaimana ya menasihati istri saya? Dia belum bisa diajak sunnah. Bahkan dia mencela saya sholat berjamaah. Kenapa sekarang sholat berjamaah gak pernah mengimami lagi kami di rumah? Satu. Kenapa hari Sabtu Ahad tidak pernah lagi untuk jalan-jalan ke mall? Yang ada kami selalu diajak ke pengajian. Sumpek tahu, panas. Dua. Nah ini orang-orang yang sudah berubah visi misi hidupnya begitu. Pekerjaan yang haram dia mulai sudah pikirkan untuk dia tinggalkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang cuma pikirannya cuma dunia. Yang ada hanya bagaimana dia mendapatkannya, bagaimana dia tenang dengannya, bagaimana dia menumpuk-numpuknya. Karena visinya sudah beda. Bahkan yang lebih parah lagi, sang istri ini mencela sunnah. Itu jenggot apa dipanjangin? Celana kenapa dicingkrangin? Apa? Maka sang suami dengan mudahnya, karena dia sudah terkontaminasi dengan sunnah ini, tujuan hidupnya sudah beda. Ya, tujuannya adalah akhirat, menggapai ridha Allah. Bagaimana saya diridhai oleh Allah? Itu saja sebenarnya intinya. Bagaimana saya diridhai oleh Allah? Masuk surga jauh dari api neraka. Maka dia hanya bisa menjawab, ini perintah Allah. Ini dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking pernah seorang suami curhat sambil menangis-nangis. Dia mengatakan, saking dia tidak sukanya terhadap sunnah, Ustaz, anaknya dia bayar untuk memotong jenggot saya ketika saya tidur. Nah, kamu mau handphone? Iya. Iya, Bu. Nih handphone, potong jenggot bapakmu tuh yang lagi tidur. Subhanallah. Sampai sebegitunya. Kenapa? Karena berpikirannya sudah jauh. Itulah bedanya orang yang kena pengaruh positif dari sunnah, tujuannya akhirat. Bagaimana dia diridhai oleh Allah, bagaimana dia bisa berilmu, bagaimana dia mendapatkan bisa masuk surga jauh dari api neraka. Yang ditipu dunia seperti ini keadaannya. Semua kelakuannya, semua ucapannya hanya berporos kepada dunia. Semua trik-trik yang dia lakukan, cara bergaul, ya, kemudian cara mengerjakan sesuatu hanya tujuannya dunia. Maka ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, faqbalu 'alaiha wa akabbu 'ala tahsiliha wa'azzamuha wa'azzamu man syarakahum fi sani'ihim wahtaqarul mu'minin. Artinya, dan mereka mengagungkannya, mengagungkan orang yang bersekutu dengan mereka dalam perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka menghina kaum beriman. Ini yang terjadi kalau orang tertipu dunia, ya. Kalau orang yang sudah tujuannya akhirat dianggap kampungan, dianggap kampungan, dianggap terlalu saklek, tidak modern, seperti itu. Dan ini bahaya buruk orang yang tertipu dunia, yaitu dia sudah mengikuti sifat dominan dari orang-orang munafik ataupun Yahudi Nasrani. Ya, orang-orang kafir kan cuma mereka mengatakan, lihat perkataan mereka dalam Al-Quran disebutkan, wama yuhlikuna illa dar, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. In hiya illa hayatuna dunya, kehidupan kita yang sempurna ini di sini, dunia ini. Ini yang sudah kita yang kita hidup di dalamnya. Kita tahu kita hidup. Adapun nanti di akhirat itu adalah hal gaib. Itu nanti. Yang sekarang kita jadikan ukurannya ya di sini ini. Nah, itu perkataan mereka. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sering menghina orang-orang beriman. Ustaz, lihat ya. Orang yang sudah tujuannya akhirat, dia ketika mendengar seorang ustaz bercerita tentang surga, neraka, kalau surga dia ingin sekali masuk, kalau neraka dia takut sekali. Ada semacam kesukaan dia mendengar itu. Tapi kalau orang hanya visinya masih dunia, visinya, tujuannya hidupnya cuma bagaimana dia sukses di dunia, gak menarik pembicaraan surga, gak menarik. Pembicaraan neraka gak menarik. Makanya saya berpesan, ketika Anda berkenalan dengan seorang yang belum mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak, belum masuk ke dalam ajaran dakwah sunnah, yang paling mudah kita ambil perasaan dia adalah ingatkan dia tentang mati, bahwa setelah mati ada kehidupan. Itu cepat berubahnya. Cepat berubah, cepat dia bisa merubah tentang visi misi hidupnya. Yang asalnya cuma dunia, dunia, dunia. Have fun aja di dunia, senang-senang aja di dunia dulu. Nanti akhirat kan mati masih lama. Padahal setelah dia mengucapkan itu, mati dia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini, orang-orang yang tertipu dengan dunia pasti nantinya dia akan menghina orang-orang beriman yang tujuannya akhirat. Dan itu adalah sifat yang sangat dominan dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan munafik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, dan mengejek mereka seraya berkata, haula manallahu alaihim min bainina, apakah mereka itu yang Allah berikan karunia atas mereka di antara kami? Apa maksudnya? Jadi sifat orang-orang yang cuma suka dunia itu malah mengejek orang beriman. Caranya bagaimana? Oh, inikah pilihan Allah? Inikah orang-orang pilihan Allah? Nah, itu maksudnya. Ya. Yang apakah mereka itu yang Allah berikan karunia atas mereka di antara kami? Inikah orang-orang pilihan? Inikah orang-orang yang suci? Inikah orang-orang yang tujuannya akhirat? Beginikah? Itu kebiasaan mereka. Kebiasaan yang tertipu dengan dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa hadza min dha'fi uqulihim wa nadharihim al-qasir. Artinya, dan hal ini disebabkan lemahnya akal mereka, pemikiran mereka yang kerdil. Kemudian beliau mengatakan, fa inna dunya daru ibtila'in wa imtihanin. Sesungguhnya dunia adalah negeri ujian dan cobaan. Ya. Wa sayahsulu syaqa fiha li ahli al-iman wal kufr. Di mana orang-orang beriman dan orang-orang yang kafir akan memperoleh kesengsaraan. Di mana orang-orang beriman dan orang-orang yang kafir akan memperoleh kesengsaraan. Balil mu'minuna fid dunya wa inna lahu makruh fa innahu yasbiru wa yahtasib wa yukhaffa yufakhif fa yukhaffifu Allahu anhu bi imanihi wa sabrihi ma la yakunu li ghairihi. Akan tetapi orang-orang mukmin di dunia itu apabila tertimpa musibah, niscaya dia akan bersabar mengharap pahala hingga Allah meringankan hal itu baginya karena keimanan dan kesabarannya yang tidak terdapat pada selain orang-orang beriman. Perhatikan, ini menarik. Penulis mengatakan hal ini disebabkan lemahnya akal dan pemikiran mereka yang kerdil. Orang yang tertipu dunia itu pikirannya lemah, akalnya pendek. Kenapa? Karena dia rela dengan satu sesuatu yang sulit digapai. Itu karakteristik dunia, sulit dicapai, dan dia rela dengan itu. Ini bukankah orang yang kerdil pemikiran seperti ini? Ya, sudah sulit digapai, itu yang dituju. Adapun yang mudah nanti digapai, dia tidak menuju itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menyebabkan seseorang yang cuma tertipu dunia, dia adalah orang yang terbatas akalnya. Kenapa? Karena dunia itu sulit digapai. Sebab yang kedua, kenapa disebut terbatas akalnya? Karena dunia itu cepat rusak. Ya. Orang yang cuma ukurannya dunia itu cuma cepat rusak. Yang ketiga, orang yang visinya cuma dunia, berarti dia akalnya pendek. Kenapa demikian? Karena dunia itu kalau didapat pun tidak sempurna. Misalkan seorang pemuda ingin ngelamar perempuan, dikatakan oleh orang-orang sekitar perempuan tersebut cantik, pintar, wah bla bla bla bla bla. Setelah dinikahi, ternyata biasa aja. Tidak seperti yang digambarkan. Bahkan cenderung banyak kekurangannya. Nah, itulah dunia. Ya. Misalkan di daerah sana rumahnya mega, mobilnya mewah. Ternyata pas memiliki biasa aja, nggak sesempurna amat sebagaimana yang ada di surga. Nah, orang yang tertipu dunia akalnya pendek. Kenapa? Karena tadi dia memikirkan selalu sesuatu yang tidak pernah sempurna, ya, yang nggak pernah sempurna. Tidak pernah sempurna ini sesuatu yang didapatkan tidak benar-benar maksimal. Rumah kah, mobil kah, dilihat dari luar casingnya aja oke, ya, tutupannya oke, pas di dalam sama aja, biasa saja. Itulah dunia. Tiga karakteristik dunia. Yang pertama, susah didapat. Yang kedua, cepat rusak. Yang ketiga, kalaupun dapat, maka tidak sempurna. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh penulis, orang yang seperti ini lemah akalnya dan pemikiran mereka kerdil, karena sesungguhnya dunia itu negeri ujian dan cobaan. Baik yang beriman ataupun yang kafir diuji oleh Allah. Baik yang disempitkan rezekinya, yang diluaskan rezekinya diuji oleh Allah. Coba perhatikan surat Al-Fajr ayat 15, 16, 17. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika diuji oleh Allah, ya, dengan apa? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, dimuliakan oleh Allah. Fa akramahu, Habis itu? Hah? Wa na'amahu, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya. Berarti luas rezeki ujian. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqu. Adapun jika dia diuji oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya. Lihat, kekayaan ujian, kemiskinan juga ujian. Itu sifat dunia. Kok bisa dijadikan dunia sebagai tujuan hidup? Padahal dia adalah negeri ujian. Nah, di sini kekurangan akal orang-orang yang mendewakan dunia. Kemudian, penulis mengatakan, akan tetapi orang mukmin di dunia itu apabila tertimpa musibah, niscaya dia akan bersabar dan mengharap pahala, sehingga Allah meringankan hal itu baginya karena keimanan dan kesabarannya yang tidak terdapat pada selainnya. Nah, sikap, lihat ya, sikap orang beriman, sikap orang yang sudah mengenal sunnah dengan orang yang cuma orientasinya dunia. Kalau dapat musibah beda. Makanya saya katakan ya, ini baru-baru kemarin saya dapati bahwa orang yang tujuannya dunia, tujuannya akhirat beda dalam mensikapi sesuatu. Yang tujuannya akhirat ketika dapat musibah, dapat ujian di dunia, dia mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lihat, seluruhnya kembalikan kepada akhirat. Kita milik Allah dan kita akan dikembalikan kepadanya, yaitu di akhirat. Karena tujuannya apa? Tujuannya akhirat. Tapi kalau seandainya orang dapat musibah dunia, ya, aduh Ustaz, gimana? Saya begini, dapat musibah. Saya belum bisa mendapatkan jalan keluar. Ya, kalau orang tujuannya akhirat, dia akan tenang. Pertama, musibah itu adalah bukti cinta Allah. Yang kedua, mungkin di balik itu ada sesuatu yang lebih luar biasa. Misalkan orang menikah, belum dapat anak. Maka ingat, orang yang tujuannya akhirat, ingat Allah dia. Mungkin ini yang lebih baik bagi saya. Mungkin saat ini yang lebih baik bagi saya. Terus dikaitkan dengan kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya. Itu kalau tujuannya apa? Akhirat. Tapi kalau tujuannya dunia, maka nanti siapa yang menjadi keturunan saya? Siapa yang menjadi ahli waris saya? Siapa yang begini? Siapa yang begini? Tujuannya cuma dunia. Ya, dalam mensikapi pun berbeda-beda. Ya, ini para ikhwah. Orang yang beriman, yang tujuannya akhirat, ketika dapat musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dia ihtisab, berharap pahala dari itu. Dan sedikit Pak menyinggung tentang musibah. Jangan dikira musibah, orang dapat musibah itu langsung dapat pahala. Enggak. Tapi yang dapat musibah, yang dapat pahala adalah orang-orang yang sabar. Ya. Tidak serta-merta langsung orang yang dapat musibah langsung dia dapat pahala, diampuni oleh Allah dosanya. Kemudian setelah itu dia diangkat derajatnya. Kemudian setelah itu dia dapat cinta Allah. Tidak. Karena orang yang dapat musibah kalau dia sabar baru dia dapat pahala. Contoh, seorang yang belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan, belum dapat cita-cita yang dia inginkan sesuai dengan apa yang dia inginkan di dunia. Kalau orang tujuannya akhirat, maka dia mengatakan, wah, inilah hikmah Allah dalam penciptaannya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Aku meridai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Rabb itu sebagai apa? Pengatur. Hamba ini cuma yang diatur oleh Allah. Kita diperintahkan untuk berusaha, tetapi yang ngaturnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang tujuannya apa? Tujuannya akhirat. Kalau tujuannya dunia, maka yang ada adalah penyesalan, menuduh Allah tidak adil, Allah tidak memperhatikan saya, dan semisalnya. Nanti saya dapat pekerjaan di mana? Kemudian misalkan anak-anak sekolah saya nanti kok kalau enggak lulus bagaimana di sini dan semisalnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belum dapat jodoh nanti umur sampai sekian. Sudah belum dapat jodoh. Orang-orang sebaya dengan saya sudah mempunyai anak 3. Saya nanti pas kalau menikah itu pun mungkin dapatnya janda. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tujuannya akhirat, janda pun jadi. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, Hafsah, Khadijah, tujuannya apa? Akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun semua menkene. Kita lanjutkan. Wa inna masya'nu kulla sya'an wat tafdhil al haqiqi fid daril baqiyah. Falihadha qala ta'ala walladhina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Inilah luar biasa. Ini yang membedakan antara orang tujuannya dunia dengan tujuannya akhirat. Beliau mengatakan, namun kondisi yang sebenar-benarnya dan pengutamaan yang hakiki adalah negeri yang kekal. Itu tujuannya. Ya. Orang ketika tujuannya akhirat, maka dia sangat meremehkan dunia. Dia tidak akan tertipu dengan orang-orang yang perlente di dunia tetapi kosong amal, kosong prestasi ibadah. Karena tujuannya memang sudah akhirat. Kemudian beliau mengatakan, qala ta'ala walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Lihat, Allah berfirman, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Kemudian, fayaqulul muttaquna fi a'la ad-darajat mutamatti'ina bi anwa'in na'imi was-surur wal-bahjati wal-hubur wal-kuffaru tahtahum fi asfalid darakat mu'adzabina bi anwa'il 'adzabi wal ihanah wasyaqa'is sarmadi alladhi la muntaha lahu fa fi hadhihi al ayah tasliyatun lil mu'minin wa na'yun 'alal kafirin. Artinya, orang-orang yang bertakwa berada pada derajat yang tinggi seraya menikmati berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, kegirangan dan kegembiraan. Sedang kaum kafir berada di bawah mereka pada serendah-rendahnya tingkatan seraya mendapatkan siksa dengan segala macam siksaan, penghinaan, kesengsaraan yang abadi yang tidak ada ujungnya. Ayat ini adalah hiburan, lihat, bagi kaum mukminin dan kemalangan bagi kaum kafir. Lihat Pak, ini pelipur lara untuk orang-orang yang mungkin disempitkan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyam. Sempit rezeki tapi bertakwa. Ingat ayat ini. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyam. Orang-orang bertakwa di atas mereka hari kiamat. Yang paling parah adalah sudah dunia enggak dapat, akhirnya juga enggak dapat. Miskin enggak bertakwa. Ah, ini parah ini. Ya? Ini sengsara dunia akhirat ini. Enggak bisa dia memakai ayat ini. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, enggak bisa. Dan mungkin itu sebab kemiskinan dia. Miskin aja enggak takwa, apalagi kaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, jika Anda bertakwa, sering kan kita mendengar, "Ustaz, saya itu sholat 5 waktu. Saya puasa bulan Ramadan. Saya bakti orang tua, saya baca Quran, saya berdoa. Tapi kenapa ekonomi saya selalu di bawah? Tidak pernah naik-naik. Orang memandang rendah saya." Maka lihat ini ayatnya. Ini tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Ini adalah tasliyah untuk orang-orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang bertakwa di atas mereka di hari kiamat. Ini persis, Pak, seperti hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur dan tiduran di atas kasur, di atas tikar yang kasar, kemudian beliau membekas tikar tersebut pada tubuhnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat itu. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah faliwassi' ala ummatik." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah meluaskan rezeki atas umatmu. Fa inna farisa war rum la ya'budun Allah wa hum aghnia. Orang Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menyembah Allah. Pada dan mereka kaya. Ini masalahnya. Maka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang asalnya berbahan bersandar, beliau duduk merubah gaya duduk beliau, menunjukkan bahwa ini perkara penting dan beliau ingin menanggapinya dengan serius. Kemudian beliau mengatakan, "Ulaik aw fi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Ragu-ragu engkau wahai anak Umar bin Khattab? Ragu-ragu dengan agama kita? Dengan janji Allah ragu-ragu? Dan ingat, Pak, salah satu trik iblis mengganggu manusia ketika dia mengganggu dari depan. Kan ada dalam surat Al-A'raf ayat 17, syaitan ganggu dari depan, belakang, kanan, kiri. Maksud dari depan itu adalah, kata Abdullah bin Abbas, usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku ragukan mereka tentang kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, ragu engkau tentang agama kami, agama kita? Ragu tentang surga? Ragu tentang rahmat Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatun fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan nikmatnya di dunia. Nanti di akhirat yang ada cuma siksa, azab. Ya. Nah, sekarang pilih. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian seperti ini, disempitkan rezeki. Ya, maka bertasliyahlah dengan ayat ini. Ya. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ah, ntar aja tuh. Tunggu mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Di mana? Di akhirat. Yang keliru sudah sengkere di dunia, enggak bertakwa. Enggak bisa ayat ini sebagai tasliyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kalau memang seseorang diuji dengan kesempitan rezeki, maka bersabarlah dan bertasliyahlah dengan ayat ini. Tapi ngomong-ngomong, mau sempit rezeki atau luas rezeki? Hah? Rezeki yang berkah. Itu masih ngambang, Kai. Mau kaya mau miskin. Hah? Kaya tapi masuk surga. 500 tahun menghadangi. Tapi para ikhwah, tidak ada sebenarnya yang perlu diunggulkan satu dengan yang lainnya. Antara orang kaya bersyukur, miskin bersabar, tidak ada yang diunggulkan. Yang diunggulkan adalah yang bertakwa. Lihat, makanya Allah menyebutkan ini, walladzina taqaw, orang yang bertakwa. Di atas mereka, mau dia diluaskan rezekinya, disempitkan rezekinya, yang penting bertakwa. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi ukurannya takwa. Entah dia mau miskin, mau kaya, ukurannya adalah apa? Takwa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit. wa na'yun 'alal kafirin wa lamma kanatil arzaqud dunyawiyyah wal ukhrawiyyah la tahsul illa bi taqdirillahi wa lan tanala illa bi masyiatillahi qala ta'ala wallahu yarzuqu man yasha bi ghairi hisab farrizqu dunyawi yahsulu lil mu'mini wal kafir amma rizqul qulub min al 'ilm wal iman wa mahabbatillah wa khasyyatihi wa raja'ihi wa nahwi dhalik fala yu'tiha illa man yuhib. Subhanallah, ini menarik. Dan ini juga pelipur lara untuk orang-orang yang disempitkan rezekinya. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan ketika rezeki dunia dan akhirat tidaklah diperoleh kecuali dengan ketentuan Allah dan tidak akan didapat kecuali dengan kehendak Allah, maka Allah berfirman dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Rezeki duniawi diperoleh oleh orang-orang mukmin maupun orang kafir. Lihat ini perkapan. Dunia itu didapati oleh orang-orang kafir dan mukmin. Makanya kan ada hadis Rasul, "Lau kanatid dunya tahdilu indallah janaha ba'udah ma syarbata minha ma syariba minha kafirun syarbata ma." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu punya nilai walau seperti sayap nyamuk, satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air, walau seteguk air. Karena dunia berharga. Tapi karena dunia tidak berharga, maka Allah ngasih kepada siapa saja. Entah beriman dikasih, orang kafir ya dikasih. Ya. Tetapi lihat penjelasan selanjutnya. Adapun rezeki hati seperti ilmu, iman, kecintaan kepada Allah, takut kepadanya, mengharap ridhonya dan semacamnya, maka tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai Allah. Lihat. Ya, ini tasliyah juga nih. Bahwasanya kekayaan semua dapat. Sampai Karun yang kafir dapat. Kaya. Ya. Orang-orang yang sombong dapat kekayaan. Oh, berarti bukan ukuran kemuliaan itu. Bukan. Karena semuanya dapat. Tapi kan ada Pak, namanya eksklusivisme. Artinya orang-orang yang eksklusif pilihan. Ya, pilihan. Semuanya sama, cuma ini yang dipilih. Dalam perihal mendapatkan dunia, semuanya bisa dapat. Entah orang beriman, orang kafir, ahli maksiat, ahli taat, ahli sholat, ahli ninggalin sholat. Semuanya dapat. Maka jangan heran seperti itu. Tapi yang namanya ilmu, iman, takut kepada Allah, tidak akan didapat kecuali siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, itu tasliyah untuk orang-orang beriman agar senantiasa mereka sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian, satu lagi kalau boleh saya menambahkan pada ayat ini, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ayat ini Pak, khusus untuk rezeki adalah salah satu yang membuat kita teguh, kokoh, kuat, tanpa putus asa, tidak rapuh, tidak mudah putus asa dalam mengais rezeki. Apa maksudnya? Kalau kita mengetahui bahwa Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, berarti kalau kita sudah usaha, kok belum dapat juga? Oh, memang belum rezekinya. Karena Allah sekehendaknya. Itu satu faedah yang sangat luar biasa. Membuat orang kokoh, teguh. Ayat ini juga membuat orang senantiasa bersandar kepada Allah. Karena yang ngatur rezeki siapa? Allah. Makanya mintanya sama siapa? Allah. Ini ayat indah kalau dipahami dengan benar-benar memahaminya. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki. Faedahnya, kalau Allah yang memberikan rezeki, berarti kapan kita usaha, kapan kita maksimal dalam berusaha, toh dapatnya kemudian sedikit. Oh inilah ternyata pembagian Allah. Sabar kita, tenang hati kita, tidak mudah gelisah, tidak mudah mengeluh, sabar. Ya, apalagi nanti ditambahi dengan tadi, ah orientasi saya bukan dunia, paling mati setelah ini. Kemudian tidak dapat dibawa mati juga. Ya. Kemudian faedah yang menarik yang saya sebutkan tadi juga, bahwasanya orang kalau memahami ayat ini, wallahi yarzuqu man yasha, Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, berarti mintalah rezekinya sama siapa? Allah. Ya, jangan minta kepada selain Allah, karena Allah sang pemberi rezeki, Allah ar-Razzaq. Ini yang membuat orang akhirnya bertauhid. Indah. Jadi ayat ini indah. Wallah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Begitulah Al-Qur'an merupakan pedoman bagi hidup manusia yang benar-benar memahaminya dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ingin musyawarah dengan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Streamingnya dimatikan saja mungkin. Kita sebentar lagi mau memasuki Ramadan. Mungkin hari Rabu atau hari Kamis, sesuai dengan ru'yah dan sesuai dengan ketetapan dari Kementerian Agama. Yang ingin saya bicarakan adalah kajian habis subuh. Kira-kira terus atau gimana? Pemikirannya begini. Kalau Ramadan kita libur, berarti kita malah turun kegiatan keilmuannya. Ah, bapak-bapak gimana? Kalau ya hendak memadar. Hah? Subuh berarti terus ya. Terus kemudian mungkin Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah mungkin berhalangan dalam bulan Ramadan. Saya ingin mengaktifkan sejarah Nabi. Sirah Nabi berarti Senin, Selasa tetap tafsir Quran, Rabu fikih doa dan zikir, Kamis sirah. Bagaimana? Hah? Pian duduk aja lunang mau bicara. Baik. Ya, kalau disetujui berarti Jumat libur. Kalau ada usul menghabiskan tafsir juz amma, maksudnya apakah kita berbeda tafsir atau kita teruskan ayatnya? Hah? Terus saja, karena nanti pikiran kita akan berbeda-beda mungkin. Teruskan saja gitu ya. Jadi Senin Selasa tafsir, Rabu fikih doa dan zikir, Kamis Sirah Nabawi, khusus Ramadan saja ini ya, khusus Ramadan. Dan Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah mungkin ada kesibukan di luar, jadi bukan, sekali lagi saya harus terus terang ini, bukan saya memonopoli kajian, jangan dianggap seperti itu, mohon sekali jangan ada anggapan seperti itu. Mungkin beliau ada kegiatan di luar dan ini pun sudah disetujui oleh beliau. Kemudian juga Kamis berarti apa tadi, sejarah Nabi. Ini pagi saja ya, pagi saja. Kemudian Jumat libur, Sabtu dan Ahad tahsin Quran. Sabtu dan Ahad apa? Tahsin Quran. Nah, itu kira-kira kegiatan pagi Ramadan. Makanya mohon maaf sore sebelum buka puasa ataupun malam setelah tarawih, kajian-kajian itu saya tidak banyak. Karena bapak ibu sudah setiap hari melihat saya, ya. Iya kan? Jadi habis taraweh biasanya kan ada kajian kultum begitu, ataupun ya kultum itu artinya kultum, makan terserah antum, atau kul pakai qaf, katakan terserah antum. Berarti sebelum sebelum buka puasa itu pun saya tidak terlalu banyak untuk mengisi kajian, mungkin cuma beberapa. Kemudian juga ada pengumuman yang kedua, nanti ada kajian sahur di Roja TV dari beberapa ustaz. Di antaranya juga saya mengisi beberapa kali, mungkin 4 kali sahur. Kemudian Rabu pagi masih tetap kajian di Roja TV Live. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada masukan-masukan dari jamaah sekalian tentang Ramadan? Nanti malam saya akan mengumumkan yayasan dan juga program Islamic Center. Nanti malam mohon berhadir pada kajian nanti malam, karena ada pengumuman besar-besaran. Dan saya mohon tim dakwah dan juga tim keker, tim apa, dokumentasi, untuk mempersiapkan slide-nya agar kita memperlihatkan kepada jamaah apa yang sebenarnya yang kita musyawarahkan selama ini, dan bagaimana tujuan dan visi dakwah kita di Banjarmasin insyaallah taala. Ada usulan tentang Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian? Berarti Sabtu Ahad saya berharap guru-guru tahsin tetap mengajar Sabtu Ahad, ya. Dan tahsin Al-Qur'an itu sebentar. Tahsin Al-Qur'an itu saya sudah mulai mempersiapkan manajemen yang kita inginkan, yaitu dengan absennya yang benar-benar paten, sehingga kita tahu ini yang awal-awal semangat kemudian turun, atau ini yang benar-benar istiqomah, siapa saja. Jadi tidak main-main ke seluruh kegiatan di Islamic Center Banjarmasin atau Islamic Center Imam Syafi'i dan Masjid Imam Syafi'i ini tidak main-main. Ya, harus benar-benar maksimal, karena ini ladang untuk beramal kita untuk kehidupan akhirat. Nggih, Pak Sadri. Nggih. Ya, pakai mic. Terima kasih Pak Ustaz. Saya dititipi pesan dari ibu-ibu kita di belakang, bahwa kemarin waktu pengajian ibu-ibu hari Sabtu, bahwa Pak Ustaz ada menawarkan kepada ibu-ibu untuk kajian tematik dalam bulan Ramadan. Dan ternyata ibu-ibu sudah berkonsultasi dengan pihak yayasan, kemudian Dewan Dakwah, bahwa ibu-ibu setuju kalau pengajian tematik diadakan di tempat ini. Apakah di mana tempatnya itu terserah pada Ustaz. Iya. Tinggal menentukannya aja. Iya. Mungkin nanti kita akan bicarakan itu. Saya jadi begini ceritanya. Di ibu-ibu ini iri dengan Martapura. Martapura itu setiap Selasa saya ke sana. Ustaz Khairullah setiap Senin kalau tidak ada ustaz-ustaz yang lain. Jadi hampir setiap pekan itu Senin Selasa selalu penuh kajian, dan mereka akhirnya terbiasa dengan miliu kajian. Dan itulah yang menjadikan, seperti yang saya bilang tadi di kajian, bahwa tujuan, kalau sudah tujuannya akhirat, yang ada cuma bagaimana mempersiapkan untuk mati, itu aja sebenarnya, ya kan? Nah, akhirnya memperbanyaklah kajian. Kok nggak bosan-bosan ya kajian? Ya begitulah orang yang tujuannya akhirat. Nah, akhirnya karena dulu ada kajian Jumat di sini, ya, Jumat kajian di sini setiap pekan, kemudian berubah programnya, akhirnya dipindah menjadi Sabtu, itu pun setiap ustadz. Akhirnya saya cuma kebagian dapat Sabtu sekali sebulan. Maka ingin lagi digalakkan itu, ya, terutama bulan Ramadan ini. Nah, sekarang nanti mungkin bisa dibicarakan dengan ketua yayasan, apakah kapan harinya, itu yang paling, yang pertama dulu, kapan harinya untuk Ramadan dulu, ya, kita coba kapan harinya. Kemudian yang kedua, di mana tempatnya, apakah di Majelis Taklim Setia ataukah di masjid. Maka silahkan dipilih, saya hanya bisa manut, ya, karena di dalam bulan Ramadan ini saya tidak kemana-mana. Saya di Banjarmasin, Jadi kapan saja, setiap pekan tentukan, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad, silahkan. Ya, asalkan jangan mengganggu kegiatan-kegiatan pengajian lainnya. Nah, nanti dibicarakan sama ketua yayasan kita dan wakilnya Pak Ahmad Fauzi, Kak Haji Majid dan Pak Abdul Rahman, nanti bisa dimusyawarahkan lalu memberitahukan kepada saya insyaallah. Assalamualaikum. Kasih mic sebentar. Sebentar, Bu. Ustadz, ini kami dari ibu-ibu. Kami menginginkan kajiannya di masjid sini aja, Ustadz. Di masjid Imam Syafi'i. Mungkin harinya setelah hari Ahad setelah tahsin, mungkin sekitaran jam 10 apa? Iya. Terserah Ustadz. Iya. Hari Ahad setelah tahsin. Iya. Ya, insya Allah nanti kita akan bicarakan ibu tentang itu dan mudah-mudahan bisa dimaklumi bersama nanti kajian itu. Kemudian yang perlu dibicarakan juga program TPA. Ya, nanti akan ada TPA jam berapa, Mas Bahtiar? Jam 7 sampai jam 8 hari Senin sampai Kamis. Jam 7 sampai jam 8 dari hari Senin sampai Kamis. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan dulu tentang program-program Ramadan. Saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang pertama yaitu banyak-banyak berdoa agar bisa memasuki Ramadan. Yang kedua, banyak-banyak berdoa agar dimudahkan oleh Allah untuk bisa beribadah dalam bulan Ramadan. Iya tadi Pak Sakrati, silakan. Untuk ketua panitia Ramadan Berkah ini kita sudah tunjuk, makanya nanti malam saya akan umumkan, yaitu Pak Nanang. Kita sudah tunjuk, semua usulan akan diserap oleh beliau insya Allah, dan mana yang paling bagus. Dan saya sangat berapresiasi kepada Ayahanda Haji Hamsan, ya. Beliau jauh-jauh hari sudah memikirkan tentang jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ya, mudah-mudahan beliau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan karpet, apa yang dibutuhkan oleh kaum muslim untuk berjamaah. Karena pemikirannya begini, ketika jamaah melihat, wah, Masjid Imam Syafi'i penuh, nyari masjid lain yang lebih lebar. Tapi kalau sudah malam pertama kita sudah servis jamaah, maka nanti mereka tetap akan aja di sini. Makanya nanti bagaimana kita bicarakan usulan-usulan seperti ini di bersama ketua panitia dan timnya, ya, insyaallah taala. Dan sebagai pengetahuan juga, nanti malam ini saya akan beritahukan semuanya. Sebagai pengetahuan juga, saya digantikan karena perbedaan struktur sekarang, digantikan sebagai ketua Masjid Imam Syafi'i untuk saat sekarang ini adalah Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah Hafizahullah Ta'ala. Jadi yang mengatur rumah tangga, mengatur ini adalah Ustadz Khairullah. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah nanti malam kepada jamaah sekalian, sehingga benar-benar memahami apa yang terjadi sebenarnya dari kegiatan-kegiatan musyawarah-musyawarah yang ada selama ini, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang berbicara di belakang atau gosip-gosip macam-macam, tidak ada lagi. Nanti kita akan bicarakan, dan saya mohon nanti malam ada proyektor yang bisa dilihat oleh jamaah sekalian bagaimana sebenarnya sih struktur yang kita ingin bangun. Ya, nanti ada TK, ada SD, ada PAUD, ya. dan kemudian ada pondok pesantren, itu semuanya bagaimana kita akan bicarakan nanti. Jadi usulannya ditampung Mas Nanang, nanti bagaimana dibicarakan. Kemudian WC perempuan juga yang mengenang, kita sudah pikirkan itu insyaallah ta'ala. Yang jelas bulan Ramadan ini bulan ibadah, seperti yang saya sebutkan tadi, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan ibadah. Mungkin kita sekarang sehat, hari pertama ternyata sakit. Ya, na'udzubillah, kita enggak tahu. Ya. Makanya banyak-banyak berdoa agar dimudahkan untuk beribadah, karena terasa rugi sekali ketika orang-orang dapatkan ampunan Allah sedangkan kita masih belum diampuni. Sangat rugi dan sangat menyesal sekali seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.